Coba lihat cara perilaku kehidupan orang Islam sebagian, walau tidak semuanya sekarang. Semua pakaian itu dibeli, semua dikoleksi, padahal belum tentu dibutuhkan. Dan itu akan dihisap. Akan dihisap. Coba Anda pulang ke rumah, buka jendela, jendela itu. Jendela rumah Anda buka, masuk kemudian perhatikan sekelilingnya. Setelah itu balik ke kamar Anda, buka lemari pakaian Anda. Cek, pertanyaan saya satu aja. Dari semua pakaian itu, pernah enggak ada satu helai pakaian saja yang belum pernah dipakai ibadah? Belum pernah dipakai sholat? Saran saya, segera gunakan itu. Nanti kalau Anda dihisab lebih ringan. Nah, dua, tayyibah. Taba yatibu tayyiban watibatan watubatan. Ada tiga makna. Tibah, taba, tayyibah, tubah. Baik, tayyiban kalau dikaitkan dengan rezeki, itu artinya segala yang menguatkan dan menyehatkan, membuat kuat, sehat secara fisik. Misal ya, maaf sekali. Anda bekerja, sebulan misalnya dapat rezeki. Taruhlah, misal saja 100 ribu Anda dapatkan. Lalu 100 ribu itu Anda ingin belikan makanan ya untuk pokok kehidupan. Maka kata Nabi petunjuknya, biasakan rezeki yang Anda dapatkan itu tidak harus kemudian dibelanjakan untuk memenuhi semua apa yang Anda inginkan, tidak. Cari dari situ apa yang Anda butuhkan yang bisa menguatkan fisik dan membuat Anda sehat. Jadi kalau mau cari makanan, tidak semua yang Anda inginkan mesti dibeli. Lihat dulu itu menyehatkan enggak buat Anda. Itu membuat fisik kuat atau tidak. Makanya kalau orang Arab ditanya, "Kaifa haluk?" Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah ana tayyib. Maksudnya saya sehat hari ini. Saya kuat. Nah, Anda dapat uang berapapun, cari makan, cari makanan yang menyehatkan, bikin Anda kuat. Prinsipnya kebutuhan, bukan keinginan. Ragam itu boleh, warna ungu, warna biru, warna merah, gak ada masalah. Makanan ini, makanan itu, pengen makan kok nasi padang, boleh. Makan pagi dengan sore, silahkan, pagi, sore. Nah, pindah rasa misalnya, silahkan, siang, malam. Pagi, sore sudah ada, siang, malam ada, cari yang ketiga, begadang. Nah, ada, ya, rumah makan begadang. Ya. Baik teman-teman, itu gak ada masalah menu ini, menu, cuman persoalannya menyehatkan tidak, butuh tidak, cukup dengan kalimat ini kalau Anda amalkan dalam kehidupan sehat umat Islam itu, kuat kita. Cuma kadang-kadang keadaan kita itu banyak dirusak oleh keadaan, tampilan luarnya bagus tapi isinya tidak menyehatkan. Berapa banyak makanan itu dikemas bagus di luaran tapi isinya racun dalam kehidupan, silahkan cek. Banyak orang terkena penyakit karena dia abai ketika melihat apa yang dia konsumsi. Padahal kata Nabi-Nya sederhana, tayyib, tayyib, tayyib, tayyib. Coba lihat cara perilaku kehidupan orang Islam sebagian. Semua pakaian itu dibeli, semua dikoleksi, padahal belum tentu dibutuhkan. Dan itu akan dihisap. Cek, dari semua pakaian itu, pernah enggak ada satu helai pakaian yang belum pernah dipakai ibadah? Belum pernah dipakai sholat? Saran saya, segera gunakan itu. Nanti kalau Anda dihisab lebih ringan. Minimal pakaian itu akan berkata kepada Allah, ya Allah saya pernah digunakan untuk sholat oleh orang ini. Ini biasakan ketika Anda mendapatkan sesuatu yang baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju baru, gunakan dulu untuk sholat. Sehingga hak Allah terpenuhi, gunakan itu. Jadi hisab Anda ringan, begitu dihisab kan mulutnya dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, fatukallimuna aydihim, watashhadu arjuluhum bima kanu. Itu bicara benda-benda. Ini baju bicara, ini karpet jangan dikira enggak bicara, bicara itu. Ya, nanti ayatnya kita hafalkan. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu. Lihat ayat keempat. Yauma idzin tuhaddithu akhbar. Itu dalilnya.